Weh, leh. Weh, biar gak beri sehat. Sehat lah, tanya-tanya terus. Wah, luar biasa. Katanya ada audisi kolaborasi itu masih bisa toh? Masih. Ah, kenapa toh? Wah, leh, saya berarti bisa ikutan. Emang bisa nyanyi, po? Loh, ini. Ini, Bu Budi, be. Ini kalau orang gak pernah baca koran kayak gini nih. Koran. Nganggep remeh, nganggep penting itu bahaya loh. Emang situ pernah masuk koran, po? Loh, ya gak juga. Mau denger saya nyanyi? Gak. Biar kamu tahu siapa saya sebenarnya. Wes, tak pinjemin gitar, kamu nyanyi satu lagu ya. Sing apik lho, ra apik, awas. Sini, dengerin. Tambah lagi usiamu, tambah tua saja dirimu. Cepat bertobat sebelum kiamat. Sebelumnya haruslah makan, barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Aduh, bahasa Inggris nih. Lanjut. Happy birthday to you, we hope you happy every time, sukses selalu untukmu. Happy birthday to you, we love you. Sebelumnya haruslah makan. Barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Terima no. Wah, bahasa Inggris lagi. Happy birthday to you, we hope. Tambah lagi usiamu, tambah tua saja dirimu. Cepat bertobat sebelum. Ayo ikutan nyanyi lo semua, yang di belakang, yang di tengah, ayo semua. Kamu nyanyinya bagus juga. Luar biasa. Terbukti toh? Heeh. Udah percaya toh? Oh, percaya. Itu dong. Berarti ya saya tinggal masuk kolaborasi berarti. Enggak.